Jika orang menghina kita, lalu kita hina lagi. Dia menyebar fitnah, kita sebar lagi fitnah. Dia membeberkan aib, kita beberkan aib lagi. Kalau itu yang kita lakukan, apa perlunya kita sekolah tinggi-tinggi? Apa perlunya kita belajar agama yang banyak? Kalau kita hanya mampu meniru keburukan orang lain. Sebetulnya kita belajar, kita meningkatkan pemahaman agama agar bisa berbuat lebih baik. Orang menghina, kita bisa berkata dengan lebih baik. Rasulullah SAW tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Karena kita harus yakin. Oleh karena itu jangan galau dengan keburukan orang, tapi galaulah kalau kita berhati buruk, berpikir buruk, berbicara buruk, dan bersikap buruk. Karena itulah yang sebenarnya menjadi petaka bagi diri kita. Percayalah, tidak ada yang tertukar. Setiap perbuatan kembali kepada pelakunya.